Ketika seseorang tidak mampu menggunakan air atau tidak mendapatkan air, maka solusi bersucinya adalah tayamum. Ya. Kapan saja, selama apapun kita tidak mendapatkan air, maka selama itu pula kita tetap tayamum. Adapun jika ada air, dia pun mampu menggunakan air, namun dia bertayamum, maka bersucinya tidak sah. Maka sholatnya pun tidak sah. Ya, karena memang tayamum disyariatkan manakala tidak mendapatkan air atau tidak mampu pakai air. Barakallahu fikum. Nah, dan ketika di rumah kita tidak ada air, maka sudah selayaknya kita mencari keberadaan air. Mungkin dengan kita pergi ke masjid, kita yakin di situ ada air, maka datang ke masjid dan berwudu, ya. Atau mungkin kita mengusahakan ke rumah tetangga sebelah, kalau memungkinkan untuk mendapatkan air, silahkan. Atau ada yang jual air, boleh, ya. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana jika seandainya di perjalanan kita hanya punya satu air, satu gelas air, dan kita sangat butuh untuk minum air itu, apakah kemudian kita berwudu dengan air tersebut? Jawab, tidak perlu, ya. Cukup kita tayamum. Kenapa? Karena kehidupan seseorang lebih utama. Sementara Allah telah jadikan tayamum debu sebagai pengganti air, maka air yang tinggal segelas satu-satunya itu cukup dia pergunakan untuk minum dan dia bersuci dengan tayamum. Nah, insya Allah kesempatan malam hari ini kita akan mengambil hadis yang ke-40 dari kitab Umdatul Ahkam, hadis Bukhari Muslim. Hadis ini datang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ya, berarti Jabir dan ayahnya, ya, Jabir dan ayahnya seorang Muslim, sebagaimana dikatakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai anhuma keduanya. Kalau yang Muslim hanya sahabatnya saja, radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol." Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan." Aku telah diberi 5 perkara. "Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Yang mana 5 perkara tersebut tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan 5 kekhususan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Jadi apa yang akan kita sebutkan di sini, 5 hal yang akan kita sebutkan ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat ini. Di umat sebelum kita, mereka tidak mendapatkan perkara-perkara tersebut. Apa saja 5 itu? Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku telah ditolong dengan diberikannya ketakutan kepada musuh. Ya, aku telah ditolong dengan diberikannya ketakutan pada musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Ya, ini diantara pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pertolongan apa? Dengan ditimpakannya rasa takut kepada musuh selama 1 bulan perjalanan. Jadi musuhnya sudah gentar duluan ketika mendengar Muhammad dan pasukannya akan menyerbu suatu negeri untuk memerdekakan negeri tersebut, mengislamkan negeri tersebut. Musuhnya sudah gentar duluan, ya. Ditolong oleh Allah dengan ditimpakannya rasa takut kepada musuh selama 1 bulan perjalanan. Nah, kemudian yang kedua, kekhususan yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron, dan dijadikan untukku, ya, dijadikan untukku al-ardu, tanah ini masjidan, untuk masjid, untuk bersujud, ya, watahura, sekaligus bersuci, ya, barakallahu fiik. Kata beliau, fa ayyuma rajulun, maka siapapun laki-laki atau seseorang min ummati, dari umatku, adrokat husolat falyusolli, mendapatkan waktu sholat, harus sholat. Nah, gak ada air, pakai tanah, gitu kan, pakai debu. Wow, yang keempat, ayo yang keberapa? Yang kedua, yang ketiga ya. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku harta rampasan perang. Ini kekhususan yang ketiga. Dihalalkan untukku harta rampasan perang. Wa lam tahilla li ahadin qabli, yang mana harta rampasan perang tidak halal untuk orang-orang sebelumku. Yang keempat, u'titu syafa'ah, aku diberikan syafa'at. Yang keempat, aku diberikan syafa'at. Ya, maksudnya apa? Bisa memberikan syafa'at. Yang kelima, kekhususan yang kelima. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi adalah nabi-nabi, yub'atu ila qaumihi khosoh, hanya diutus kepada kaumnya khusus, hanya kepada kaumnya saja. Nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka diutus hanya untuk kaumnya saja. Wabu'itu, sementara aku diutus, kata Rasulullah, ilan nasi amah, kepada seluruh manusia, mau yang ada di Arab, yang ada di luar Arab, termasuk Indonesia, maka wajib harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari, Muslim. Baik. Ini matan atau lafaz hadis. Adapun penjelasannya insyaallah akan saya sampaikan. Kekhususan yang pertama, Rasul telah ditolong oleh Allah. Ya. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditolong oleh Allah dengan diberikannya rasa takut kepada musuh selama satu bulan perjalanan. Jadi ketika mendengar khabar Muhammad dan pasukannya mau menyerang daerah tertentu, itu sudah gentar duluan, ya, gimana perasaannya? Nah, ya, ini kekhususan yang pertama, ditolong, benar-benar ditolong sama Allah. Makanya kebanyakan, ya, kebanyakan peperangan selalu dimenangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selalu dimenangkan oleh Nabi Muhammad dan pasukannya. Yang mana tak lepas itu dari pertolongan Allah. Itu semua pertolongan dari Allah. Nah, kecuali dua peperangan yang mana Rasul dan para sahabatnya terkalahkan. Peperangan apa saja? Yang pertama perang Uhud. Yang kedua perang Hunain, kalah kaum muslimin. Ya. Penyebabnya apa? Karena tidak taat dan tidak mendengar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sekarang nih, kalau ingin ditolong sama Allah, ikuti perintah Rasul. Ikuti syariat Rasul. Jangan mengedepankan hawa nafsu seperti walaupun itu seakannya benar. Jangan sekali-kali mengedepankan hawa nafsu dan menyampingkan syariat walaupun seakan-akan ini yang benar, kata hawa nafsu kita. Jangan sekali-kali. Ya. Kenapa? Karena syariat datang dari Allah. Sudah pasti sempurna. Ya. Sementara hawa nafsu itu cenderung mengikuti apa? Keinginan hawa nafsu saja. Ya. Barakallahu fikum. Coba pada perang Uhud. Ya. Satu pelanggaran umat Islam saat itu, tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sudah mengatur pasukannya, ini Gunung Uhud misalnya. Pasukannya sekelompok ada di atas dengan memegang panah. Gitu kan? sekelompok lagi menyerang musuh. Iya. Kata Nabi Muhammad, yang ada di atas tetap pada tempatnya. Jangan sekali-kali keluar. Jangan sekali-kali turun sebelum mendapatkan isyarat dari saya. Iya. Maka pasukan yang di bawah menyerbu musuh. Yang mana orang kafir saat itu dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid itu pemimpin pasukan perang kafir ketika perang Uhud. Nah, subhanallah, ketika mereka masih taat kepada Rasul, Allah turunkan bala tentara dari para malaikat, ditolong dengan malaikat-malaikat Allah. Iya, barakallahu fikum. Itu pasukan kafir kalah, mundur. Banyak meninggalkan harta rampasan perang, senjata, emas, perak, persenjataan segala macam ditinggalkan, lari mereka. Ya, dikejar sama pasukan yang di bawah. Ternyata mereka itu hanyalah membuat tipu daya. Ternyata mereka muter mengelilingi Gunung Uhud, nyerbu dari belakang. Ya. Subhanallah, pelanggarannya apa? Pasukan yang ada di atas gunung itu, kata Rasul, jangan turun. Apapun yang terjadi, jangan turun sebelum saya perintahkan turun. Melihat musuh kocar-kacir, meninggalkan harta rampasan yang banyak, turun tergoda. Turun ikut mengumpulkan harta rampasan perang yang ditinggalkan musuh. Subhanallah, ternyata musuhnya muter dari sini, nyerbu dari belakang. Kalah kaum muslimin. Subhanallah, ini pelanggarannya dilakukan oleh kaum muslimin saat itu. Seandainya mereka enggak turun nih, pasukan yang di atas ini enggak turun, ketika musuh datang habis diserang dari atas. Posisi strategis sekali kaum muslimin saat itu. Ya, posisi di atas. Mereka datang tinggal serang aja panah. Habis semua kan? Tapi ketika turun, ya sudah, makanan empuk dari belakang. Kalah kaum muslimin saat itu. Nah, ini terjadi pada perang Uhud. Nah, gara-gara apa? Melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pelanggaran yang kedua. Nah, pada saat perang Hunain, kaum muslimin sudah banyak saat itu, jumlahnya banyak. Bahkan subhanallah, lebih banyak dari pasukan kafir. Biasanya kaum muslimin itu jumlahnya sangat sedikit. Bahkan perang Badar, kaum muslimin jumlahnya 300. Orang kafir 1200 kalau tidak salah. Berapa kali lipat? 4 kali lipat, ya. 3 kali 4, 1200, 4 kali lipat. Nah, berkat pertolongan Allah, kaum muslimin yang 300 memenangkan pertempuran yang jumlahnya musuh 1200. Ya. Tapi perang Hunain kebalikannya. Kaum muslimin lebih banyak. Jauh lebih banyak. Tapi apa pelanggarannya? Kok bisa kalah? Kata Allah, ingatlah in a'jabatkum kasratukum. Ingatlah ketika kalian kalah. Disebabkan apa? Disebabkan kalian berbangga dengan jumlahnya pasukan yang ada pada kalian. Sehingga kalian lupa sama Allah. Ya, menyandarkan dengan kekuatan sendiri, melupakan Allah, tidak meminta bantuan Allah, akhirnya apa? Kalah. Lihat, pelanggarannya pelanggaran syariat bukan? Ya, bisa dikatakan itu suatu hal wajar gitu kan? Ketika seseorang jumlahnya banyak, merasa wah menang, gitu kan? Nah, ternyata di sisi Allah itu perkara yang besar, pelanggaran yang besar. Padahal secara zahir wajar gitu kan? Pasukan yang banyak merasa bangga lebih banyak daripada yang lain. Tapi ternyata itu sebab kekalahan kaum muslimin saat itu. Nah, subhanallah. Lalu apalagi dengan kita sekarang? Mau melawan orang kafir, tapi apa? Pasang jimat. Apa hukumnya? Syirik. Itu kan? Ilmu kebal. Apa hukumnya? Syirik. Ya. Kemudian meninggalkan sholat. Ya. Kemudian dalam rangka untuk berperangnya tidak di bawah kepemimpinan perang masing-masing kelompoknya saja, tidak di bawah izin waliul amr, gitu kan? Maka bagaimana akan ditolong sama Allah? Seperti di Palestina, bagaimana Allah hendak tolong? Oh, pasukan di situ orang-orang muslimnya berkelompok-kelompok, bahkan kaum musliminnya saling perang, Hamas dan Hizbullah saling perang. Tujuannya apa? bukan memerangi orang kafir, malah membunuhi sesama muslim karena beda paham. Na'udzubillah. Maka pantas kalau terus Allah tidak angkat-angkat itu ujian. Karena banyak pelanggarannya. Nah, maka barakallahu fikum, kembali lagi kepada syariat. Kalau ingin ditolong sama Allah, pasrahkan semua yang kita lakukan ini kepada syariat. Sekalipun nampaknya mustahil, sekalipun nampaknya kok ya seperti tidak wajar, gitu kan? Nah, Islam ditindas kok diam saja? Nah, kok kenapa enggak demonstrasi? Sabar. Ini syariat Islam memerintahkan dirimu untuk sabar ketika diperintah oleh pemimpin yang zalim. Lihat, ketika tidak sabar memilih demonstrasi, memilih kudeta yang ada pertumpahan darah dan jauh lebih besar kerusakannya. Kita bisa berkata kepada negara-negara yang sudah ada, Yaman gara-gara pemimpinnya korupsi, ya, mereka enggak sabar. Mereka kudeta. Akhirnya apa? Mati ratusan jiwa. Ya, gara-gara harta. Padahal dengan jika dibandingkan dengan seorang muslim saja, enggak sebanding dengan dunia dan isinya. Ya, jika dibandingkan dunia dan isinya, ya, dengan terbunuhnya satu orang muslim, masih lebih berharga satu jiwa orang muslim. Ini apalagi satu Yaman kecil. Jika dibandingkan di seluruh dunia, bumi ini dibandingkan dengan satu jiwa, itu lebih mulia di sisi Allah, lebih berharga di sisi Allah satu orang muslim. Ya. Ini gara-gara harta, gara-gara jabatan, gara-gara kekuasaan, gitu kan? Sampai harus mengorbankan ratusan jiwa. Gara-gara apa? Gara-gara tidak sabar dan tidak taat dengan syariat. Padahal kata syariat apa? Ketika Rasul bersabda, sungguh nanti kalian itu akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim, pemimpin yang kejam, yang akan mengambil harta kalian, yang akan memukul punggung-punggung kalian, disiksa nanti kita. Kata Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah kami harus memberontak melawan mereka? Tidak. Asmi'u wa ati'u madama yusallu. Tidak, kata Rasul, jangan. Sekalipun hartamu diambil, punggungmu dipukul, dengar. Dengarkan saja, taati mereka. Selama mereka masih sholat. Hanya saja mereka zalim, ya. Biarkan. Allah yang akan menghisab, mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Adapun hak kalian yang diambil, minta sama Allah. Sallallahu haqqakum, mintalah hak kalian, harta kalian, jiwa kalian yang sudah ditindas sama mereka, minta sama Allah. Minta sama Allah. Jangan menuntut mereka. Biarkan Allah yang menghukumi mereka. Ini syariat, syariat Allah. Seandainya mereka mau bersabar, mungkin yang habis, yang hilang hanya harta saja. Tapi karena enggak bersabar, ratusan jiwa. Akhirnya apa? Banyak anak-anak yatim. Banyak janda-janda. Ya. Yang akhirnya apa? Sengsara. Gara-gara apa? Gara-gara tidak taat, tidak sabar. Nah, di Suriah sampai sekarang, wah Masya Allah, ngungsi habis negaranya. Gara-gara apa? Gara-gara kudeta. Enggak sabar. Itu kan? Padahal kalau seandainya bersabar, paling disiksa sisaan biasa. Ya, di penjara atau dipukul. Ini apa? Habis. Negaranya habis. Gitu kan? Rakyatnya tumpah semua darahnya kaum muslimin. Dikeluarkan dari negaranya. Nah, orang kafir masuk. Membombardir orang-orang muslim. Padahal kalau mau bersabar, mereka selamat. Ya, kalau mereka mau bersabar, mereka selamat. Kenapa perintah Rasulullah ini sudah... Ini perintah dari Allah. Wahyu dari Allah. Nyuruh sabar. Karena kalau enggak sabar, kerusakannya akan jauh lebih besar. Di Mesir, di Aljazair, di mana-mana. Di negara-negara Islam yang terjadi pertumpahan darah gara-gara apa? Gara-gara tidak sabar. Ya. Ya, padahal dengan sabar, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan dengan sabar, kita pun akan terjaga dari pertumpahan darah. Sangat disayangkan mereka tidak sabar. Nah, jadi kembali lagi, kita harus bersabar dengan syariat. Apa yang diperintahkan oleh syariat, ikuti, sabar, taat. Ya, insya Allah akan selamat. Barakallahu fiikum. Kemudian kekhususan yang kedua, kata Rasulullah, telah dijadikan untukku bumi ini ya sebagai masjid dan alat bersuci. Sebagai masjid dan alat bersuci. Lihat umat Islam. Ya, di mana saja boleh sholat. Mau di lapangan, ya, mau di masjid, mau di padang pasir, mau di perahu. Ya, di mana saja boleh sholat. Gitu kan? Kita misalnya di perjalanan di padang pasir. Gak ada masjid. Sholat di padang pasir. Sholat di lapangan. Gitu kan? Nah, boleh. Tapi umat sebelum kita, ya, umat sebelum kita, Yahudi, Nasrani, dan umat-umat sebelumnya dari nabi-nabi yang telah berlalu, mereka gak boleh sholat sembarangan. Sholatnya harus di tempat khusus. Di apa? Katakan di masjidnya lah gitu. Gak boleh sholat di sembarangan tempat. Di lapangan, di padang pasir, gak boleh sholat. Ya. Adapun kita, alhamdulillah, mau di mana saja sholat boleh. Yang penting tempatnya suci. Gak sholat di kamar mandi, ataupun di kandang onta. Nah, selebihnya mau di lapangan, mau di mana, boleh. Tapi umat sebelum kita, gak boleh sholat di sembarang tempat. Harus di tempat ibadah khususnya. Harus di tempat ibadah khususnya. Jadi, ini kekhususan umat Islam, boleh bisa sholat di mana saja. Sah sholat di mana saja. Mau di masjid, mau di tanah lapang, mau di mana, sah. Nah, bahkan pada beberapa keadaan, lebih afdol di lapangan, seperti apa? Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ya, afdolnya di tanah lapang. Kemudian, watahuro. Dijadikan tanah ini alat bersuci. Jadi tayamum ini kekhususan umat Islam. Umat-umat sebelum kita, mereka tidak mendapatkan keringanan rukhsah tayamum. Enggak mampu pakai air, harus pakai air tetap. Gitu ya. Nah, tapi umat Islam apa? Ketika tidak mampu pakai air, tidak mendapatkan air, dijadikan tanah ini untuk bersuci sebagai pengganti wudu. Nah, maka kata Rasulullah, maka dimanapun seorang dari umatku mendapati sholat. Perjalanan, waktu azan, sholat. Nggak ada masjid, sholat di lapangan misalnya. Kan gitu. Nah, alhamdulillah banyak masjid. Ya, alhamdulillah di Indonesia banyak masjid. Nah. Kemudian, wa uhillat liyal maghanim atau ghanaim. Dihalalkan untukku harta rampasan perang. Di harta rampasan perang, itu haram dulu, itu diharamkan kepada umat sebelum kita. Gak boleh ketika mereka berperang, ada harta rampasan perang yang ditinggalkan musuh, gak boleh diambil. Gak boleh diambil. Bahkan di dalam Sahih Bukhari Muslim ya disebutkan, kata Al-Imam Nawawi, kanat gonaim man qablana yajma'unaha. Dulu orang-orang sebelum kita ketika mendapatkan harta rampasan perang dikumpulkan, ya, dikumpulkan jadi satu di tanah lapang. Nah, tsumma ta'ti narun minas sama, kemudian datang api dari langit. Biur, membakar harta rampasan perang yang dikumpulkan oleh kaum-kaum sebelum kita. Jadi tidak halal untuk menikmati harta rampasan perang. Nah, barakallahu fiik. Adapun kita alhamdulillah, ketika harta rampasan perang itu sudah ditinggalkan oleh musuh, ya, maka boleh dinikmati asalkan setelah dibagi oleh pemimpin atau komando perangnya. Nah, jadi enggak boleh mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Nah. Enggak ada kuncinya, hilang. Nah. Baik, kita stop dulu ya. Wa uhilla liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku harta rampasan perang, walan tahilla li ahadin qabli, yang mana itu tidak dihalalkan kepada seorang pun sebelumku. Jadi nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ketika mereka mendapatkan harta rampasan perang, itu harta rampasan perang dikumpulkan jadi satu. Kemudian ta'ti narun minas sama, datang api dari langit membakar harta rampasan perang yang mereka kumpulkan. Nah, adapun kita, alhamdulillah diberikan kekhususan oleh Allah, ya, dengan boleh menikmati harta rampasan perang dengan syarat setelah dibagi oleh waliul amrnya, oleh pemimpinnya. Ya, tidak boleh mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Siapa yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, maka dia tidak mendapatkan syahid. Tidak mendapatkan syahid sekalipun mati terbunuh. Disebutkan dalam suatu hadis, ya, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama seorang budak. Budak ini pemberian dari Bani Judzamah. Ya. Ketika Rasul bersama budak ini menuju lembah. Nah, di saat peperangan, ini si budak membuka perbekalannya. Ketika dibuka, ternyata ada panah yang meluncur mengenai dirinya, mati. Nah, mati. Kata para sahabat yang lain, begitu nikmatnya dia mendapatkan pahala syahid. Alangkah indahnya budak tadi mendapatkan pahala syahid. Apa kata Rasulullah? Kala, enggak. Ya, tidak demikian. Dia tidak mendapatkan syahid. Inna syamlatallati ghallaha, ya, latatahibu finnar. Sungguh kata Rasul, dia tidak syahid. Ya. Sungguh baju yang dia ambil, yang dia curi, ya, ketika perang tersebut akan menjadi penyulut api di neraka. Subhanallah. Lihat korupsi, ya. Gara-gara korupsi, khianat. Harta rampasan belum dibagi, ya, sudah diambil. Ini menjadi sebab hilangnya kesyahidan seseorang dan akan menjadi apa? Sebab masuk ke dalam neraka. Akhirnya ada yang lain datang dengan membawa satu atau dua tali sendal. Dia pun ikut-ikutan ngambil. Ketika mendengar Rasul berkata demikian bahwa pakaian yang dia ambil sebelum dibagi itu, ya, yang dia curi akan menjadi sebab dia terbakar oleh api. Ada seorang sahabat yang lain yang membawa satu atau dua tali sendal. Saking takutnya. Maka kata Rasul, ya, inna syirkan au syarikain finnar. Sama kata Rasul. Satu atau dua tali sendal ini pun sama di neraka. Ya. Subhanallah, lihat. Apa sih harga, berapa sih harganya? Baju. Ini kan paling mahal, ya, paling mahal 200.000. Iya kan? Nah, standarnya paling 100.000 gitu kan? Iya. Atau baju murah, baju second 50.000, 30.000. Tali sendal seberapa sih harganya? Tapi subhanallah. Ya, disebabkan mengambil harta orang lain, ya, itu menjadi sebab apa? Seseorang mendapat hilang pahala syahidnya. Yang seharusnya dia mendapatkan syahid, gara-gara itu apa? Enggak dapat syahid. Nah, subhanallah. Maka barakallahu fikum, hendaknya kita ini hati-hati dengan apa yang kita makan, hati-hati dengan apa yang kita usahakan, karena sedikit pun, ya, harta yang kita makan dari cara yang batil itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Jihad itu pahalanya luar biasa. Ya. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-jihad tukaffir kulla syai ila dain." Pahala jihad itu menghapus semua dosa. Ya, kecuali hutang. Ya, hutang, ketika kita punya kaitan sama orang hutang, itu tidak hapus sampai dia menunaikan hutangnya atau nanti di akhirat dengan dia bayar dengan pahala untuk orang yang dia hutangi. Hutang, apalagi mencuri, mengambil dengan cara merampas, merampok, mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Nah, maka barakallahu fikum, 1.000, 2.000 kalau kita ngambil dengan sadar bukan cara yang benar, balikan, kembalikan sebelum nanti kita mati, kemudian dipertanggungjawabkan di akhirat dan menjadi sebab terhalangnya kita dari mendapatkan syahid. Ya, barakallahu fikum. Nah, qala wa'titu syafa'ah, dan aku diberikan syafa'at. aku diberikan syafaat. Nabi-nabi yang lain juga diberikan syafaat. Tapi kenapa di sini aku dikhususkan dengan syafaat? Syafaat apa yang dimaksud di sini? Syafaat, syafaatul uzma. Ya, syafaat yang dimaksud dalam hadis ini syafaatul uzma, syafaat besar, besaran. Kapan? Yaitu ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, ya, ketika hari kiamat dibangkitkan semuanya, berkumpul jadi satu. Dari manusia yang di zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti kumpul jadi satu di padang mahsyar. Ya, kumpul jadi satu di padang mahsyar. Mereka menunggu hisab dengan waktu yang sangat lama. Ya, sampai-sampai di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringat semata kaki. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sebatas lutut. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sepinggang. Ada yang sedada, ada yang bahkan tenggelam dengan keringatnya, tergantung dosanya. Ya, sambil nunggu hisab itu, ya, mereka ditenggelamkan dengan keringat-keringat mereka. Yang mana keringat itu adalah sebab daripada dosa yang dia kerjakan ketika di dunia. Nah, subhanallah. Akhirnya setelah sekian lama mereka menunggu, datang kepada Nabi Adam. Ya, ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau bapaknya manusia. Ya, isfa'lana, berikan kami syafaat. Yani agar kami cepat dihisab. Kami sudah enggak kuat menunggu. Matahari yang sekarang jutaan mil, ya, didekatkan hanya 1 mil. Panasnya gimana rasanya? Ya, sekarang saja yang jutaan mil di atas sana panasnya luar biasa, apalagi hanya 1 mil. Ya. Enggak kebayang kan gitu. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan naungan daripada naungan Allah pada hari kiamat. Ya. Maka kita lihat 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, amalkan itu. Mudah-mudahan itu menjadi sebab apa? Ketika hari yang panas saat itu kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hadis yang lain, hadis Muslim, dzilul mukmin yaumal qiyamah shadaqatuhu. Naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Jadi sedekah yang kita keluarkan itu akan menjadi naungan kita di akhirat nanti. Seperti payung, ya, menaungi kita dari panasnya matahari yang didekatkan di atas kepala 1 mil. Maka selagi kita mampu untuk sedekah, sedekah. Ya. Ada dari harta kita yang kita keluarkan untuk sedekah. Setiap bulan kita dapat gajian, keluarkan untuk sedekah. Sebelah ada fakir miskin, kasih. Ada masjid, kasih. Ada majelis taklim, kasih. Nah, semua yang bermanfaat untuk keumuman kaum muslimin, kemaslahatan kaum muslimin, keluarkan. Nah, kenapa? Karena di dalam harta kita itu ada harta kaum muslimin. Ada harta orang-orang fakir. Nah, sekalipun kita tidak keluarkan, maka tetap akan keluar dengan cara yang tidak kita suka. Gitu kan? Sayang nih, kita gak sedekah. Eman. Ya, padahal setiap gaji kita itu ada harta mereka. Disimpan, ditabung. Ya, ada aja, ya, motor turun mesin 500.000. Akhirnya apa? Keluar juga yang kita tabung tadi. Coba kalau disedekahkan, pahala dapat, kan gitu. Pahala dapat. Nah, enggak dapat musibah. Kenapa? Karena sedekah juga menghindarkan seseorang daripada musibah. Nah, barakallahu fikum. Selalu demikian, ya. Sayang, sudah apa? Nabung dulu, ya, ditabung. Nah, enggak tahu-tahu rusak. Ya. Enggak tahu-tahu ya motor rusak, enggak tahu-tahu anak sakit, itu biaya besar. Keluar juga uang yang ditabung tadi. Maka apa? Ya, harusnya keluarkan. Mudah-mudahan dengan kita mengeluarkan Allah jaga ya keluarga kita, diri kita. Nah, sehingga ya barakallahu fikum terhindar daripada segala musibah. Dan orang yang paham, orang yang mengerti dengan sedekah, dia akan gemar sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu hakikatnya buat diri sendiri. Jadi ketika dia bersedekah kepada orang fakir atau kepada masjid atau kepada apapun saja yang memang maslahat umum, ya, itu akan kembali untuk dirinya. Mana qasad? Sedekah min mana qasad mal minan sedekah. Ya. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Antum sedekah 50.000. Subhanallah, selalu dibalas dengan Allah. Nah, dan ini ana sudah sering, ini sebatas apa? Berbagi pengalaman. Nah, ya. Setiap habis sedekah, enggak tahu, ya. Entah 2 hari, 3 hari, 1 pekan setelah itu ada yang memberi, yang mengasih, dan kelipatnya jauh lebih besar, lebih banyak daripada yang kita kasih. Nah, barakallahu fikum. Nah, maka ya, mana kasal sedekahun min mal, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Nah, banyak orang-orang fakir di sekitar kita, kasih mereka. Waktu itu syafaat, diberikan syafaat Rasulullah. Datang ke Nabi Adam enggak mampu. Datang kepada Nabi Ibrahim enggak mampu. Datang ke Nabi Nuh enggak mampu. Datang ke Nabi Isa, ke Nabi Musa enggak mampu. Datang ke Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Analah, saya yang akan melakukannya. Apa kemudian dengan Rasul meminta, ya Rasul, ya Allah, berikan, tunaikan hisab kami. Langsung? Tidak. Rasul sujud dengan sujud yang sangat lama sekali. Ya. Sujud dengan sujud yang sangat lama. Sampai kemudian barulah ketika mendengar suara, ya Muhammad, irfa' ra'sak, isfa' tusyafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Dan aku, kamu akan mendapatkan syafaat dan diberikan keutamaan memberikan syafaat. Barulah Rasul mengangkat. Baru kaum muslimin, manusia mendapatkan, mulai dilaksanakan hisabnya. Yang ahli jannah dimudahkan untuk masuk jannah. Yang ahli neraka dimudahkan juga masuk neraka. Nah, mendapatkan kepastian. Saat itu masih belum pasti. Semuanya masih menunggu semuanya. Ya, maka jadi kata Rasulullah, aku diberikan syafaat. Ya, ini syafaatul uzma. Yang pertama kali membuka syafaat saat itu untuk penghisaban. Kemudian, kata Rasulullah, kekhususan yang berikutnya, Nabi sebelumku, mereka diutus hanya kepada kaumnya saja. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Ya. Nabi Isa hanya untuk kaumnya. Nah, tetapi aku diutus untuk semua manusia. Aku diutus untuk semua manusia. Maka dimanapun ya, mereka berada, wajib harus bagi mereka untuk mengamalkan, menjalankan syariatku. Nah, baik. Barakallahu fikum. Ada kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka mengatakan, ya, kalau kita sudah mengenal ma'rifah, sudah yakin, seyakin-yakinnya dengan Allah, gitu kan? Enggak perlu lagi mengikuti syariat Muhammad. Syariat Muhammad itu hanya untuk keumuman manusia biasa. Adapun orang-orang yang sudah yakin dengan Allah sampai derajat ma'rifah, tarekat sufi ya, ya. Ini kelompok yang menyimpang, ya. Jadi kalau orang itu sudah tinggi derajatnya, enggak perlu sholat lagi. Ya, enggak perlu mengamalkan syariat. Na'udzubillah, ini bisa kafir orangnya. Ya. Maka kita enggak heran ada kiai gitu kan, enggak sholat, enggak puasa. Kenapa? Katanya kewajibannya sudah terangkat. Na'udzubillah. Nabi Muhammad menjelang wafatnya saja masih apa? As-shalah, sholat. Sampai hari kiamat. Nah. Mereka meyakini, mereka berdalil. Jangan dikira enggak punya dalil. Maka kita ketika duduk hati-hati, ya. Jangan sebelum kita faham dengan makna dalilnya, ya. Barakallahu fikum, jangan langsung, oh iya ada dalilnya, jangan. Mereka berdalil dengan wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai engkau yakin. Kata dia, saya sudah yakin dengan Allah, dengan seyakin-yakinnya. Berarti sudah, sembahlah Allah sampai engkau yakin. Saya sudah yakin, berarti sudah, enggak ada kewajiban buat nyembah lagi. Na'udzubillah. Padahal kalau kita lihat tafsirnya, sembahlah Allah sampai yakin itu sampai apa? Sampai mendapatkan kematian. Ini ibadah sampai mati. Yakin itu kematian. Ya, yang dimaksud yakin. Yakin itu adalah kematian. Maka ibadah sampai mati. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ini, dan mereka pun berdalil dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir tidak mengikut syariat Nabi Musa. Ya, Nabi Khidir tidak mengikut syariat Nabi Musa. Padahal sezaman mereka. Nah, mereka berdalil dengan yang dilakukan Nabi Khidir yang tidak ikut dengan syariat Nabi Musa. Maka diantara bantahnya apa? Ini, Nabi sebelum Nabi Muhammad diutus hanya untuk kaumnya saja. Dan Nabi Khidir bukan kaum dari Nabi Musa, maka tidak wajib, tidak harus untuk ikut syariat Nabi Musa. Adapun kita umat Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat. Maka kita umat Muhammad wajib untuk mengamalkan, menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan pada kajian fikih malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Naam. Wallahu taala a'lam bishawab.